Todak di jalo teh parahu Bapak doman Dedayo tidak dia Angin bakisah Dedayo Kadalan dahado badan juo nana nanggungkan padia karaso kadalan dahado badan juo nana nanggungkan dalam tak tumbuh. Pasaran diri kepada Tuhan.